Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alihi kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin karya al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada pembahasan tentang hadis dari Abi Sirwah Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan sallaitu wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra. Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat asar di kota Madinah. Fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'd hujari nisa'i. Selesai salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, beliau terburu-buru sehingga melewati pundak-pundak manusia menuju salah satu ruangan dari ruangan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa faz'a an-nasu min sur'atihi fa kharaja alaihim. Melihat hal itu maka manusia pun mereka merasa keheranan dengan terburu-burunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu bukan kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau selesai salam, kemudian segera berdiri dan terburu-buru masuk ke dalam kamar istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa waktu, fakharaja alaihim, keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka di masjid. Faraa annahum qad ajibu min sur'atihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di wajah-wajah mereka terlihat rasa keheranan karena demikian cepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ruangan tersebut. Qala dzakartu syai'an min tibrin 'indana fakarihtu an yahbisani. Lalu kata Nabi SAW, aku ingat atau aku melupakan sedikit dari tiber yang masih ada di sisi kami. Fakarihtu an yahbisani. Aku tidak suka tiber itu menghalangi aku, menahan aku. Fa amartu bi qismatihi. Maka aku perintahkan untuk segera membagi sedikit dari tiber yang masih tersisa di kamar tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan disebutkan dalam riwayat yang lain, kuntu khallaftu fil baiti tibran min as-shadaqah fakarihtu an ubayyidahu. Aku masih meninggalkan di dalam rumah beberapa tiber dari sedekah dan aku tidak suka untuk tiber itu sampai bermalam di dalam rumahku. Telah kita jelaskan bahwa ini maksud dengan at-tibr adalah qat'u dzahabin aw fiddah, beberapa potong emas dan perak dari harta sedekah yang pagi harinya atau siang harinya diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyul akhwat rahimani wa rahmakumullah, beberapa faedah besar telah kita ambil dari hadis Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu ini, sehingga tersisa beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis Uqbah ibn al-Harith tersebut. Kata beliau rahimahullah taala, wa fi hadzal hadits aidan dalilun ala shiddatil amanah wa 'idhamiha. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah besar yang bisa kita ambil, yaitu adanya dalil atau penunjukan dari hadis tersebut ala syiddatil amanati wa 'idhamiha, yang menunjukkan betapa besarnya amanah kepercayaan dan berapa atau betapa sulitnya masalah amanah tersebut. Wa annal insana idza lam yubadir bi ada'iha fa innaha qad tahbisuhu. Seorang manusia jika tidak segera menyelesaikan amanah yang diberikan oleh orang lain kepadanya, maka bisa jadi dia akan tertahan dari banyak kemudahan, akan banyak tertahan dari masalah-masalah lain yang akan dia hadapi sebab satu amanah yang belum diselesaikan itu. Walihada qala fakarihtu an yahbisani. Oleh karena itu Nabi SAW, sisi pendalilan tegasnya kata beliau adalah ketika Nabi SAW mengatakan fakarihtu an yahbisani, aku tidak suka tiber beberapa potong emas dan perak yang masih ada di rumah yang belum dibagikan itu menahan aku dari perkara-perkara lain, dari urusan-urusan lain. Wa idza kana hadza fil amanati fakadzalika aidan fid dain. Ini kalau permasalahan amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian perhatiannya dengan amanah, dengan tanggung jawab. La ma'asyara rahimani wa rahmakumullah. Maka di sini terdapat pengingat untuk kita sekalian. Semua kita insyaallah memegang amanah yang diberikan oleh orang lain. Tidak ada manusia yang tidak memegang amanah, entah amanah umum atau amanah khusus. Maka dari itu sadarilah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui tangan saudara kita. Jika engkau memegang amanah dari saudaramu, berusahalah untuk sesegera mungkin menyelesaikan amanah tersebut. Karena itu masih menjadi tanggung jawab. Selama kamu belum menyelesaikan amanah itu, maka kamu dituntut untuk segera menunaikan amanah tersebut. Dan ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim itu segera menyelesaikan amanah yang dia emban. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam riwayat yang kedua tadi yang kita baca disebutkan fakarihtu an ubayyitahu. Aku tidak suka harta sedekah itu sampai bermalam di rumahku. Ini isyarat kata para ulama bahwa benda sedekah tadi itu bisa jadi diberikan di pagi hari atau di siang harinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin segera membagikan. Tabra'ud dhimmah. Selesai kemudian urusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan terlupakan. Sebagaimana faedah yang sebelumnya kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama seperti kita. Beliau manusia biasa. Beliau juga terkadang lupa, terkadang jatuh dalam kesalahan, terkadang terluputkan dari sesuatu, terkadang tidak mengetahui ilmu dari sesuatu. Nah, ketika beliau ingat selesai melaksanakan sholat, segera beliau kembali untuk menyelesaikan amanahnya. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fakadzalika aidan fid dain. Demikian juga permasalahan yang sering menjadi pangkal perselisihan atau sebab perselisihan di antara sesama saudara, yang sering merusak hubungan baik antar teman dan lain sebagainya, yaitu permasalahan hutang, hutang piutang. Yajibu 'alal insani an yubadira biqada'i dainihi idza kana halan. Seorang hamba kalau dia memiliki hutang, maka hendaknya segera berusaha untuk menyelesaikan tanggungan hutangnya. Illa an yamsah illa an yasmah lahu sahibud dain fala ba'sa an yu'akhir. Hukum asalnya harus segera dilunasi. Apalagi kalau sudah ada perjanjian jatuh tempo dari pembayaran hutang itu kapan. Maka yang punya hutang berusaha segera untuk mengembalikan hutangnya pada tempo yang dia berjanji kepada orang yang memberikan hutangnya. Bukan kemudian setelah mendapatkan hutang tersebut dipakai untuk kebutuhan yang menyebabkan dia meminjam, setelah itu lupa seakan-akan tidak punya harta tersebut karena sudah terbelanjakan, sudah terpakai. Lalu dia bermudah-mudahan tidak berusaha untuk segera mengembalikan. Ini hukum asalnya. Hutang apapun itu nanti akan kita bahas bahwa dain yang dimaksud di sini bukan hanya masalah uang, bukan hanya masalah benda atau materi, tapi lebih luas daripada itu cakupannya. Taib, intinya hukum asalnya ketika engkau memiliki hutang kepada saudaramu yang memberikan hutang tersebut, segera berusaha untuk melunasi. Meskipun kalau belum jatuh tempo dan kamu sudah bisa untuk mengembalikan hutang tersebut, menunaikan hutang tersebut, segera tunaikan hutang itu. Illa an yasmah lahu sahibud dain, kecuali apabila orang yang memberikan piutang itu laba sa'an yu'akhir, dia memberikan kelonggaran, tidak mengapa kalau seandainya diakhirkan, mungkin sedang tidak perlu atau uangnya belum dibutuhkan itu uang lebih dan yang lain sebagainya. Amma idza kana lam yasmah lahu fa innahu yajib alaihi almubadarah li adai hatta anna alulama rahimahumullah qalu inna faridatal haji tasqutu ala man alaihi ad-dain hatta yuaddiyahu. Adapun jika sang pemberi piutang tidak mengizinkan, tidak memberikan kelonggaran, dan itu adalah haknya, maka orang yang berhutang harus segera berusaha membayarkan hutang tersebut. Tayyib. Sampai para ulama mereka menyebutkan inna faridatal haji tasqutu ala man alaihi ad-dain hatta yuaddiyahu. Kewajiban haji yang merupakan rukun Islam kelima itu bisa saja gugur kalau seorang yang akan melaksanakannya masih memiliki hutang. Kewajiban haji gugur sampai dia menyelesaikan hutangnya. Tayyib. Ini salah satu dari pendapat para ulama. Li'anna ad-dain amruhu 'azim, karena hutang itu kata beliau rahimahullah perkaranya besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yaftahallahu alaihi al-futuh idza ji'a ilaihi birrajul sa'ala hal alaihi dainun. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perhatian tentang masalah hutang. Jadi beliau juga memperhatikan para sahabat masalah pinjam meminjam, hutang piutang ini. Dan sebelum Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan banyak pembukaan daerah-daerah yang mereka tunduk masuk ke dalam Islam, dahulu ketika datang seorang yang meninggal disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta disolatkan jenazah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertanya kepada yang membawakan berita, hal alaihi dainun, apakah fulan ini memiliki hutang ataukah tidak. Tayyib. Fa in qalu la taqaddama wa shalla alaihi, kalau mereka mengatakan tidak, tidak ada tanggungan hutang dari mayit yang didatangkan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mensolati mayit tersebut. Wa in qalu na'am, kalau seandainya mereka mengatakan iya, masih tersisa hutang. Baik. Sa'ala hal lahu wafa, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertanya, apakah ada hartanya yang bisa untuk melunasi hutang itu atau tidak. Fa in qalu na'am taqaddama wa shalla, kalau ada dari sisa hartanya sebelum dibagikan menjadi harta waris bisa untuk menyelesaikan hutangnya, maka itu diselesaikan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah tersebut. Wa in qalu la, kalau tidak ada, ta'akhkhara wa lam yusalli, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan jenazah tersebut. Lihat ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, perkaranya bukan perkara ringan, bukan perkara remeh, meskipun sesama ahli sunnah. Ini terjadi sesama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membimbingkan tentang masalah hutang piutang ini untuk segera, kalau sudah ada, segera ditunaikan, segera dibayarkan, segera dilunasi. Tayyib. Yatruku sholata 'alal mayyit, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan, beliau tidak segan-segan meninggalkan menyolati jenazah tersebut, idza kana 'alaihi dainun, jika dia masih memiliki tanggungan dari hutang. Dan di sini yang tidak mensolatkan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti semua kaum muslimin tidak mensolatkan, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan, tapi beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk mensolatkan jenazah tersebut. Itu ditunjukkan di dalam riwayat yang lain, ketika qadima ilaihi dzata yaumun rajulun minal ansar liyusalli alaihi fa khata khutuwatin tsumma qala. Suatu kali ada jenazah seorang Ansar didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disolatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melangkah beberapa langkah ke depan. Lalu beliau bertanya, "Fala alai dainun?" Apakah orang ini memiliki hutang atau tidak? Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka menjawab, "Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Salah satu dananir wa laisa lahu wafa. Dia masih punya hutang 3 dinar dan tidak ada hartanya yang bisa untuk melunasi hutang tersebut. 3 dinar. Mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'akhkhara wa qala sallu ala sahibikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur, tidak melanjutkan langkah beliau maju. Beliau mundur ke belakang dan beliau mengatakan kepada para sahabat, sallu ala sahibikum. Salatilah jenazah saudara kalian ini. Tayyib. Fa'arafa dhalika fi wujuhil qaum. Melihat itu ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari dan beberapa orang sahabat menyadari ada perubahan wajah dari sebagian kaum Ansar. Taghayyarat wujuhuhum kaifa lam yusalli alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlihat raut muka yang tidak enak di wajah mereka. Lantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati jenazah tersebut. Faqadima Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu wa qala ya Rasulullah alayya dainuhu. Lalu Abu Qatadah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu dan mengatakan ya Rasulullah alaihi dainuhu. Aku yang akan membayarkan hutangnya. Aku yang akan melunasi hutangnya. Taifa taqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi. Barulah setelah ada yang hendak melunasi hutangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian maju lagi dan mensolatkan jenazah tersebut. Taib. Dan riwayat-riwayat yang lain ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah banyak kita dapati di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini sekali lagi pengingat untuk kita bersama karena dimanapun tempat seringnya permasalahan hutang entah dengan jumlah yang sedikit ataupun banyak menjadikan rusak ukhuwah. Yang tadinya biasa-biasa saja tidak ada masalah, tiba-tiba tidak mau bertegur sapa. Temannya bingung kenapa? Padahal seolah-olah seakan-akan terlihat itu tidak ada masalah, tapi mukanya masam. Ternyata sebab hutang. Bahkan juga banyak yang kemudian tidak mau hadir di majelis taklim, tidak mau bertemu dengan saudaranya-saudaranya yang lain, dengan ikhwah yang lain. Kenapa? Masalah hutang lagi dan lain sebagainya. Akhirnya meskipun itu terjadi di tengah-tengah salafiyin, tapi itu juga tidak ditolerir. Harus lebih perhatian karena kita orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Nabi SAW, mengikuti teladan Nabi SAW. Termasuk dalam masalah ini Nabi SAW telah memberikan teladan bagaimana dalam hutang piutang itu. Taib. Maka selayaknya untuk kita memperhatikan permasalahan tersebut. Bagi orang yang berhutang demikian juga bagi orang yang memberikan piutang, masing-masing ada bimbingannya dari Nabi SAW bagaimana harus kita bersikap dalam hutang piutang tersebut. Taib. Wa ma'al asaf. Lalu kata beliau rahimahullah taala, akan tetapi sangat disayangkan. Al-ana tajidu katsiran minan nasi 'alaihi dainun wa huwa qadirun 'alal wafa. Sekarang ini kamu bisa dapati manusia banyak mereka itu meremehkan masalah hutang. Wa huwa qadirun 'alal wafa, padahal dia mampu untuk membayar hutang itu dengan segera. Walakinnahu yumatil wal'iyadzu billah. Tapi dia sengaja untuk mengulur-ulur waktu. Memang tidak ada niatannya untuk membayarkan hutang itu. Ini sekali lagi sering saya ulang-ulang. Terjadi di zaman hidup beliau sallallahu alaihi wasallam beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa belas tahun yang lalu barangkali. Beliau sudah mengingatkannya. Nah, bagaimana sekarang ini? Lebih mudah orang berhutang, sarana untuk berhutang itu juga lebih mudah. Bahkan sarana riba lebih mudah ada di tangan kita. Dulu masih harus datang kepada saudara kita meminjam. Sekarang dengan perangkat ponsel pintar ini sudah mudah kita untuk berhutang. Sehingga orang mudah meminjam tapi tidak perhatian dengan pinjaman itu. Apalagi kalau itu masalah riba. Tidak ada masalah riba kita perhatikan. Banyak manusia sekarang yang tidak perhatian dengan hutang piutangnya. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa qad tsabata 'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabit dalam riwayat yang tetap matlul ghaniyyu dzulmun atau matlul ghaniyyi dzulmun. Mengulur-ngulur waktu untuk membayarkan hutang kepada orang yang memberikan piutang itu termasuk bentuk kedzaliman yang dilakukan oleh seorang yang berhutang. Taib. Wa'lam dan ketahuilah, annadaina laisa kama yafhamuhun nasu huwa alladhi ya'khudhu sil'ah bi tsamanin aktsar min tsamaniha. Bahwa yang dimaksud hutang itu bukan seperti yang difahami oleh kebanyakan manusia dalam konteks ini. Hutang bukan hanya seperti yang difahami oleh kebanyakan manusia. Ai alladhi ya'khudhu sil'atan bi tsamanin aktsar min tsamaniha, yaitu seorang yang mengambil barang dagangan dengan harga yang jauh lebih daripada harga asalnya. Pinjam dulu nanti kemudian dibayar. Atau transaksi yang serupa dengan ini. Kata beliau rahimahullah taala, ad-dainu kullu ma thabata fi dhimmah. Tapi dalam konteks ini yang dimaksud dengan hutang piutang lebih luas, yaitu kullu ma thabata fi dhimmah. Ini kaidahnya. Bisa dihafalkan dan nanti terapkan pada semua hal yang masuk dalam kaidah ini. Hutang piutang itu kullu ma thabata fi dhimmah, segala sesuatu yang berada di bawah tanggung jawab kamu. Itu namanya hutang. Oleh karena itu dari sisi ini dikatakan bahwa janji itu adalah hutang. karena dia memberikan zimmah atau mengambil zimmah dari orang lain, mengambil tanggung jawab dari orang lain yang dia pegang. Maka itu juga sebagai amanah, sebagai hutang yang harus dia bayarkan, segera dia tunaikan. Tayyib. Fahuwa dainun, itulah yang disebut dengan hutang, hattal qirdha atau as-salif, hatta ijaral bait, meskipun itu apa namanya jual beli qirdh atau salif, yaitu jual beli kredit dengan tempo waktu tertentu, usahakan untuk segera juga dibayar. Wa hatta ijaral bait atau sewa menyewa rumah, wa hatta ujratas sayyarah atau sewa mobil, sewa taksi dan yang lain sebagainya. Ayyu syai'in yathbutu fi dhimmatika fahuwa dainun 'alaika an tubadira bi wafa'ihi madamahalan. Segala sesuatu oleh karena itu yang berada di bawah tanggung jawabmu dan harus segera kamu selesaikan, maka itu terhitung sebagai hutang yang harus segera kamu bayarkan. Madamahalan, harus segera sebelum jatuh temponya diselesaikan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya. Wa fi hadzal hadithi aidan dalilun ala jawazit tawkil fil qasam atau fil qism. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil diperbolehkannya mewakilkan pembagian sedekah dan yang semisalnya zakat dan yang lainnya. Qasama ma yajibu 'alal insani qismatuhu. Seorang kalau sudah diwakilkan kepadanya, diberikan amanah kepadanya, maka dia telah menempati posisi orang yang akan membagikannya, sehingga dia wajib untuk juga memperhatikan pembagiannya. Jangan hanya menerima amanah kemudian sesuka hatinya membagi. Kamu terima amanah untuk membagi sesuatu itu kepada orang lain, tanya rincian pembagiannya, detail pembagiannya kepada orang yang memberikan tugas. Setelah faham, baru bagikan sesuatu yang diperintahkan kepadamu itu. Qala fa amartu bi qismatihi. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fa amartu bi qismatihi. Aku kemudian memerintahkan seseorang untuk membagikan tibroh tersebut, berapa potong emas dan perak itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi masuk ke dalam ruangan istri beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak beliau membagikannya sendiri, tetapi memerintahkan orang lain untuk membagikan harta sedekah itu. Oleh karena itu beliau segera kembali ke masjid dan mendapati para sahabat mereka berubah mukanya karena keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tidak lama waktu beliau masuk ke dalam ruangan. Tayyib. Wa hadza tawkilu jaizun fi kulli haqqin tadkhuluhu an-niyabah min huquqillah. Dan permasalahan tawkil ini diperbolehkan di dalam syariat pada seluruh hak yang di sana dibuka kesempatan atau dibuka apa namanya ruang untuk adanya penggantian posisi terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau terkait permasalahan-permasalahan syariat seperti berhaji, menunaikan zakat atau menunaikan tanggung jawab dari orang lain dan yang lainnya. Tayyib, termasuk juga badal haji, badal umrah diperbolehkan tentunya dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para fuqaha rahimahumullah ta'ala. Tayyib, mungkin ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada intinya apa yang beliau sebutkan dari hadis ini yang berkaitan dengan judul bab yang beliau letakkan adalah al-mubadarah ila fi'lil khairat wa adamit tahawuni fi dzalika. Untuk seorang itu segera berlomba-lomba melakukan amalan-amalan kebaikan dan tidak meremehkan amalan kebaikan sedikit pun. Tayyib. La tatahawan, kata beliau rahimahullah. Jangan kamu meremehkan kebaikan apapun itu yang datang kepadamu. Selama engkau bisa melakukannya, meskipun itu kecil, meskipun engkau menganggapnya remeh atau orang lain yang menganggapnya remeh, lakukan. Barangkali itu yang akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Wa'lam annaka idza awadta nafsaka 'ala tahawuni i'tadat 'alaihi. Ketahuilah seandainya engkau menjadi orang yang selalu merutinkan atau membiasakan dirimu menyepelekan satu amalan kebaikan, satu pintu kebaikan yang Allah bukakan di hadapan kamu, maka itu nanti akan menjadi kebiasaan, akan menjadi tabiat perilaku kita. Wa idza awadtaha 'alal haram wa idza awadtaha al hazm wal fi'l wal mubadarah i'tadat 'alaihi. Sebaliknya, kalau kamu paksa jiwamu, paksa dirimu untuk melakukan, mengamalkan, bersungguh-sungguh mencari amalan-amalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kamu, maka kamu akan terbiasa cepat tanggap dengan kebaikan. Thayyib, ini faedah utama dari diletakkannya hadis ini menjadi dalil yang kedua dari hadis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab al-mubadarah. Thayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan dalil yang ketiga yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, "Ats-tsalits 'an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu." Yang ketiga, hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala rajulun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ada seorang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Kata orang ini, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina an?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda? Jikalau seandainya aku terbunuh di dalam peperangan ini, fa aina ana? Di mana tempatku nanti? Di mana aku akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, engkau akan masuk ke dalam surga. Tayib, jika terbunuh di dalam peperangan tersebut. Fa alqata maratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila, muttafaqun alaihi. Lalu orang ini pun kemudian segera dalam keadaan dia membawa perbekalan, beberapa butir kurma yang dia bawa di kantongnya, kantong perbekalan kurma. Mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika dia terbunuh di perang Uhud ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Segera orang ini mengambil kantong perbekalan yang berisi kurma tadi, yang tadinya ada di tangannya itu, dibuang semua kurma itu. Tsumma qatala, lalu dia maju berperang, hatta qutila, sampai kemudian terbunuh. Taib, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini kita bisa lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka berlaku ketika mendapatkan satu pintu kebaikan telah terbuka di hadapan matanya. Mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk bisa melakukan amalan kebaikan tersebut yang sudah dibukakan oleh Allah di hadapan matanya. Tidak pilih-pilih pintu kebaikan ini, nanti dulu, yang itu aja, nunggu itu terbuka. Setelah itu terbuka baru masuk. Iya, kalau pintu itu terbuka. Kalau tidak, maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, contohlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu pintu kebaikan dibukakan di hadapan matanya, tidak menunggu lama mereka radhiyallahu ta'ala anhum untuk segera melangkah maju masuk ke dalam pintu kebaikan yang telah terbuka itu tadi. Tayyib. Wa nadhiru hadza, contohnya banyak sekali di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kalau tadi contoh dari sahabat laki-laki, beliau akan sebutkan di sini contoh dari sahabiah, sahabat-sahabat wanita. Di mana kisah yang mungkin telah kita ketahui, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah Aid, pada khutbah yang kedua beliau akan mendatangi para wanita. Tsumma nazala fataqaddama ila an-nisa'i fa khatabahunna, dan memberikan khutbah khusus kepada mereka. Wa amarahunna bisadaqah, selesai memberikan khutbah kepada para wanita, beliau kemudian akan menghasung mereka untuk banyak-banyak melakukan sedekah. Tayyib. Faja'alatil mar'atu minhunna ta'khudhu khirsaha wa khatamaha wa tulqihi fi thawbi Bilal. Maka segera salah seorang dari wanita yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia segera mengambil kalungnya, dia mengambil cincinnya, entah dari emas ataupun dari perak yang mereka pakai. Diambil kemudian dilemparkan ke baju Bilal radhiyallahu taala anhu yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yajma'uhu hatta a'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal radhiyallahu taala anhu mengumpulkan perhiasan-perhiasan yang dilemparkan oleh para wanita sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yata'akharna radhiyallahu taala anhunna bis-shadaqah. Mereka tidak berlambat-lambat untuk langsung memberikan sedekah. Saat itu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka untuk melindungi diri mereka dari api neraka dengan memperbanyak sedekah. Langsung dilemparkan, punya kalung emas dicopot dilemparkan kepada Bilal, punya cincin emas dicopot dilemparkan kepada Bilal, atau yang pakai perak dicopot dilemparkan kepada Bilal radhiyallahu taala anhu. Bal tasaddaqna hatta min huliyihin, mereka tidak segan-segan untuk menyedekahkan perhiasan yang mereka miliki itu. Tayib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, contoh dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus pada kisah di mana para sahabat melemparkan atau memberikan perhiasannya, di sini ada faedah mungkin bagi yang sering bertanya dari ummahat. Bolehkah seorang istri itu memberikan sedekah atau hadiah kepada orang lain tanpa seizin suaminya? Para ulama mereka mengambil dalil dari khutbah Nabi SAW bersama Bilal, kemudian dari perbuatan para sahabiat Nabi SAW yang langsung memberikan kalung emas dan cincin emas kepada Bilal. Di sini ada faedah bahwa diperbolehkan bagi seorang istri untuk memberikan sedekah, memberikan hadiah meskipun tanpa seizin suaminya. Itu kalau dari harta suaminya. Meskipun hukum asalnya dia harus meminta izin kepada suami, tapi bukan mutlak, bukan wajib. Karena kenapa? Tinjauannya adalah seandainya harus bersedekah itu meminta izin suami, memberikan hadiah itu meminta izin suami, niscaya Nabi SAW akan mengingatkan para sahabiat ketika mereka langsung melemparkan cincin dan kalung emas itu. Dan Nabi SAW pasti akan memberitahukan kepada Bilal radhiyallahu taala anhu yang mengumpulkan perhiasan-perhiasan tersebut. Tetapi Nabi SAW tidak mengomentari apapun, dan Nabi SAW tidak menjelaskan apapun. Bisa jadi cincin yang mereka kenakan, kalung yang mereka kenakan itu diberikan oleh suaminya. Taib. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di sini ada faedah, boleh bagi seorang istri untuk memberikan sedekah, memberikan hadiah kepada orang lain meskipun tanpa izin suaminya. Terlebih kalau itu berasal dari harta istri sendiri, diperbolehkan. Dan hendaknya dia menyampaikan kepada suami bukan karena izin boleh atau tidak, tetapi hanya sekedar memberitahukan kepada suaminya bahwa saya akan berikan ini kepada fulanah. Taib. Ini hukum asalnya. Tentunya perkara-perkara yang lain di luar itu dilihat dari maslahat dan madarat yang ada. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, anna man kutila fi sabilillah fa innahu fil jannah. Barang siapa yang terbunuh karena berjihad di jalan Allah, maka janji dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya sebagai penduduk surga. Ini pasti, sebuah kepastian, sebuah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sering kita ulang-ulang juga bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hukum utama, ini tidak akan terhapuskan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan merealisasikan janji tersebut. Tayyib. Tetapi pertanyaannya, man huwa alladhi yaqtul fi sabilillah? Janji dari Allah sudah pasti, sudah tetap. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia akan masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatan yang disebutkan dalam banyak dalil. Masalahnya adalah siapa atau bagaimana kriteria seorang itu disebut berjihad di jalan Allah? Dia mati di jalan Allah fi sabilillah itu. Tayyib. Qala alladhi yaqtulu fi sabilillah huwa alladhi yuqatil litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya. Orang yang disebut mati di jalan Allah adalah mereka yang berperang dengan tujuan litakuna kalimatullahi al-ulya, menjadikan kalimat Allah, syariat Allah sebagai sesuatu yang tinggi di muka bumi. Ini beberapa kali mungkin kita bahas juga dalam Riyadhus Salihin pada bab yang sebelumnya. Tapi labas kita ulang bahwa jihad yang syar'i itu ada ketentuannya, ada aturannya. Sehingga ketika seorang yang hendak melakukan jihadnya teranggap sebagai jihad syar'i atau tidak, maka dilihat apakah sesuai dengan syarat-syarat jihad syar'i atau tidak. Kalau ternyata sesuai dan tidak ada satu hal pun yang menghalangi jihad yang dia lakukan untuk disebut sebagai jihad syar'i, maka dia mujahid fi sabilillah. Dan jika dia terbunuh, maka dia yuqatal fi sabilillah. Dia terbunuh di jalan Allah, balasannya adalah janji surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW di dalam sebuah hadis beliau mengatakan bahwa seorang yang berperang yang disebut fisabilillah adalah orang yang menghendaki agar kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang tinggi atau sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia. La yuqatil hamiyatan wala syaja'atan wala ria'an. Bukan orang yang berperang karena hamiyah, baik, karena fanatisme suku, fanatisme daerah atau yang lainnya. Au yuqatil syaja'atan, atau orang yang berperang hanya karena dia malu. Dia sudah dianggap sebagai seorang yang pemberani, seorang singa di medan pertempuran, kemudian dia malu jika tidak mengikuti pertempuran. Jadi dia ikut berperang, dia ikut jihad hanya karena ingin mempertahankan sebutan dari orang lain bahwa dia sebagai seorang yang pemberani. Wala riaan, juga bukan orang yang berperang karena ria, ingin dipuji, ingin dilihat, oh dia ikut serta dalam peperangan ini, dia ikut serta dalam peperangan itu. Taib. Wa innama yuqatil litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Tapi dia berperang untuk menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang tinggi dengan persyaratan dan hukum-hukum yang ada di sana. Amma man qatala hamiyatan mithla alladziina yuqatiluna min ajli alqaumiyyatil arabiyyah mathalan. Fa inna haula ilaisu syuhada. Adapun orang yang mereka berperang karena membela sukunya, atau dia berperang karena tuntutan fanatisme kesukuan Arab, fa inna haula ilaisu syuhada, maka mereka ini tidak disebut sebagai syahid meskipun dia mati di dalam peperangan tersebut. Li'annahu laisa fi sabilillah, karena dia pada hakikatnya bukan orang yang berjihad di jalan Allah. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ada pelajaran yang beliau sebutkan terkait masalah syahid, sebutan syahid bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Beliau mengatakan, fa idza qala qa'ilun, seandainya ada orang yang mengatakan kepada kamu, law ra'aina rijalan yuqatiluna wa yaquluna nahnu nuqatil lil islam difa'an 'anil islam thumma qutila ahadun minkum fa hal nashhad lahu bi annahu syahidun aw la. Seandainya kita melihat banyak manusia yang mereka benar-benar berperang di jalan Allah, mereka mengatakan kami akan berperang untuk Islam, kami berperang untuk membela Islam, kemudian salah seorang di antara mereka yang berangkat itu tadi meninggal mati di jalan Allah itu, hal nashhad lahu bi annahu syahid, bolehkah kita mempersaksikan bahwa orang itu syahid atau tidak? Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullah, fal jawabu la nashhad bi annahu syahid, tidak, kita tidak boleh untuk langsung menentukan individu ini, fulan, dia sebagai syahid. Meskipun benar-benar jihad yang dia ikuti, peperangan yang diikuti, difa' anil Islam, membela Islam, atau jihad fi sabilillah. Tapi tidak diperbolehkan untuk kita menentukan, oh fulan syahid, atau diberikan gelar asyahid fulan bin fulan, dan seterusnya. Lianan Nabi SAW, kenapa? Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ma min maklumin yuklamu fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illa ja'a yaumul qiyamati wa jarhuhu yathghabu daman al-launu launud dam wa rihu rihul misk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa orang yang terluka di jalannya itu, illa ja'a yaumul qiyamah, melainkan di hari kiamat dia akan datang, wajuruhu yathkhabu daman, dalam keadaan lukanya itu akan mengalirkan darah, warnanya warna darah, warrihu rihul misk, warna merah tetapi baunya seperti bau kasturi, bau misik. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, dan Allah yang mengetahui siapa orang yang benar-benar terluka di jalannya. Di sini terdapat dalil ala annal amra yata'allaqu binniyatil majhulah lana ma'lumatun 'indallah. Ini menunjukkan bahwa masalah syahid itu adalah masalah yang majhul bagi kita, yang tidak akan diketahui oleh kita karena kaitannya dengan hati seseorang. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hatinya, meskipun dia ikuti jihad yang benar-benar sesuai syariat, jihad fi sabilillah. Yang tahu apa yang ada di dalam hatinya, niat berperang dia apa, dan sebab apa dia terbunuh di dalam peperangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'lumatun 'indallah, diketahui oleh Allah, tapi majhulatun lana, tidak diketahui oleh kita. Taib. Sehingga la nasyhad, kita tidak memberikan persaksian, khawatir salah. Ternyata kita persaksikan dia syahid, nyatanya dalam niat dia bukan untuk tujuan jihad fi sabilillah. Tayyib. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita katakan? Ini saudara kita, mungkin ikut, kita tahu siapa dia, keikhlasan niatnya, dan peperangan yang dia ikuti adalah peperangan jihad fisabilillah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Walakin qulu, katakan saja, man mata au qutila fisabilillah fahuwa syahidun. Kita katakan lafaz umum seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa orang yang terbunuh atau mati di jalan Allah, maka dia syahid, tanpa harus menunjuk, tanpa harus menetapkan fulan syahid. Tayyib. Falana syadli syakhsin bi'ainihi annahu syahidun, maka kita tidak menentukan individual bahwa seorang ini syahid, tidak diperbolehkan kecuali yang terdapat padanya dalil bahwa Nabi SAW menyebutkan namanya bahwa orang ini adalah syahid. Nah, saat Nabi SAW menyebutkan fulan bin fulan syahid, fulan bin fulan syahid, kita juga menyebutkannya. Kita menyebutkan memberikan gelar syahid karena Nabi SAW yang memberitahukan. Adapun selain yang diberitakan oleh Nabi SAW bahwa dia syahid, kita tidak boleh memberikan gelar syahid kepada orang tersebut. Meskipun kita tahu keikhlasan niatnya, meskipun kita tahu peperangan yang dia ikuti adalah peperangan jihad di jalan Allah yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu di sini menunjukkan hirsus sahabah ala ma'rifatil umur atau ma'rifatil khairat. Semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk mengetahui pintu-pintu kebaikan. Selain tadi, mereka adalah orang yang langsung bersegera kalau pintu kebaikan itu terbuka. Yang kedua, mereka juga bukan orang yang menunggu. Kalau seandainya terlihat ada kesempatan, ada peluang kebaikan yang akan terbuka dengan dia bertanya kepada Nabi SAW, maka para sahabat akan segera bertanya kepada Nabi SAW. Banyak dalil juga yang sudah kita lewati di dalam kitab ini, bagaimana mereka aktif bertanya kepada Nabi SAW. Dan ketika mendapatkan jawaban dari Nabi SAW, mereka akan segera mengamalkan. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Hazmnya kuat, keinginannya kuat, kesungguhannya kuat, tekadnya kuat. Berbeda dengan orang sekarang. Mereka banyak bertanya bukan tujuan untuk amal. Ini bedanya para sahabat dengan kita. Kita banyak bertanya, banyak ingin tahu tentang hukum syariat, tapi bukan untuk diamalkan. Hanya sekedar apa? Sekedar ma'rifah, ingin tahu saja. Oh, kalau seperti ini hukumnya seperti ini, kalau begini hukumnya seperti ini. Memang sering bertanya, khair, dia sering bertanya, tapi diamalkan atau tidak? Lebih baik jika engkau bertanya satu, usahakan diamalkan. Bertanya lagi, diamalkan lagi, seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tetapi orang-orang sekarang lebih banyak mereka bertanya hanya untuk tahu saja. Masalah ini begini, masalah ini begini, selesai, bas. Atau kalau diamalkan, amalannya tidak lama, tidak konsisten dengan amalannya. Tanya kepada seorang alim, bagaimana hukumnya seperti ini, dijelaskan, dirincikan, diamalkan, tapi tidak berapa lama kemudian datang futurnya, tinggalkan itu, cari pertanyaan yang lain, diamalkan lagi, futur lagi. Yang seperti ini bukan amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bukan contoh dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang dilihat bukan berapa banyak ilmu yang kamu miliki, yang dilihat bukan berapa banyak amal yang sudah kamu kerjakan, tapi mana yang sudah kamu ilmui kemudian diamalkan dan konsisten di atas amalan tersebut. Amalan yang terbaik bukan yang banyak, tetapi amalan yang terbaik adalah mada wa ma'alihi sahibuhu wa in qallah. Orang yang melakukannya bisa konsisten, bisa istiqomah meskipun amalan itu adalah amalan yang ringan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mudah mencari jalan kebaikan dan mengamalkan pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan di hadapan kita. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.